بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Kita murojaah sejenak. Huruf yang memiliki sifat shafir ada berapa jumlahnya, Abu Aisyah? Huruf yang memiliki sifat shafir jumlahnya ada berapa? Shafir 3. Apa saja? Zain. Yang pertama apa? Shin atau sin? Shin. Sin, ya. Sin, kemudian sod. Zain, asan, ya. Jangan sampai keliru, ya. Bukan shin tapi sin. Huruf yang memiliki sifat qalqalah, Abu Hafid, jumlahnya ada berapa? Ada 5, Hasan. Apa saja hurufnya? Iya. Qaf. Apa? Dal. Ba. Jim. Po. Ya, bukan, ya, bukan tak ya, tapi po. Kemudian huruf yang memiliki sifat lin, Abu Rifki. Huruf yang memiliki sifat lin ada berapa? 2. Apa saja itu? Ya yang bagaimana? Ya yang bagaimana? Yang? Ya yang huruf mat. Oke. Bagaimana? Huruf lin, ya. Betul ya, tapi ya yang bagaimana? Apa ya fathah? Ya sukun. Yang sebelumnya? Kasroh. Yang sukun, ya sukun yang sebelumnya kasroh. Betul? Yakin? Abu Salim? Fathah. Ya, ya sukun yang sebelumnya fathah. Itu yang pertama. Huruf yang kedua? Wawu. Wawu yang bagaimana? Yang bagaimana? Ya. Yang sebelumnya dhamma. Betul Pak Arbai? Termasuk huruf lin, wawu sukun sebelumnya dhamma. Yang benar huruf lin, ya, huruf lin. Yang benar wawu yang bagaimana? Wawu yang bagaimana harokatnya? Iya. Fathah, ahsan. Ya. Jadi ini huruf lin seperti ini. Wawu atau ya sukun yang sebelumnya fathah. Ya, ini baru huruf lin. Kalau sebelumnya dhamma, wawu sukun sebelumnya dhamma namanya huruf apa? Huruf mad. atau ya sukun sebelumnya kasroh, huruf apa namanya, huruf mat juga ya, jadi dibedakan ya, harap dibedakan. Di sini juga disebutkan oleh mualif, walaupun secara nyata sifat lin juga terdapat pada huruf alif, huruf alif ya, huruf alif memiliki sifat lin. Nah, kemudian sifat yang berikutnya, inhiraf. Abu Hawa, apa yang dimaksud dengan sifat inhiraf itu? Apa? Berbeloknya apa? Apa yang berbelok? Nah, ini untuk huruf yang apa ini? Intinya adalah berbeloknya suara huruf, ya. Bukan lidahnya yang berbelok, tapi berbeloknya suara huruf. Kalau lam, suara hurufnya berbelok dari mana ke mana? Berbelok menuju samping kanan dan samping kiri. Yang awalnya di ujung lidah berbelok ke samping kanan dan samping kiri. Ini kalau lam. Adapun kalau ro, ya, dari tepi kanan kiri ujung lidah menuju tengah lidah. Tapi intinya inhiraf adalah berbeloknya suara huruf. Ya. Kemudian sifat berikutnya at-takrir. Parba'i, huruf yang memiliki sifat takrir ada berapa? Huruf yang memiliki sifat takrir jumlahnya ada berapa? Apa itu? Huruf apa? Huruf ro, ya. Hasan. Huruf ro. Berapa getaran maksimalnya huruf ro? Paling banyak berapa getaran? Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya, dua kali getaran ya, maksimal itu. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Kemudian sifat at-tafasyi. At-tafasyi maknanya apa, Abu Khalid? Makna dari sifat at-tafasyi itu apa? Menyebarnya suara huruf shin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi huruf yang memiliki sifat tafasyi berapa? Ada berapa? Cuma satu, yaitu huruf shin. Terakhir sifat istitalah, Abu Nais, berapa huruf yang memiliki sifat istitalah? Satu. Huruf apa itu? Tok. Dod, ya, dod. Bukan dok tapi dod. Nah, Mas San, kita lanjutkan halaman 23. Kita masuk daras yang berikutnya, daras 4. Huruf jim. Huruf jim makhrajnya di mana, Abu Salim? Makhraj dari huruf jim. Jim makhrajnya ada di mana? Lisan bagian mana? Lisan bagian pangkal. Jim, jim. Satu makhraj dengan apa? Satu makhraj dengan huruf apa? Yang satu makhraj dengan huruf jim. Abu Nabila, yang satu makhraj dengan huruf jim, huruf apa? Zai sama sama apa? Atau makhrajnya dulu di mana? Makhraj huruf jim, jim. Pangkal apa? Pangkal tenggorokan. Setuju, Abu Aisyah? Yang benar di mana? Di tengah lisan, ya, menempel pada langit-langit, ya, langit-langit. Jadi satu makhraj dengan apa? Shin dan satu lagi Shin dan Shin dan Abu Hafid Shin dan Sad bukan Abu Rifki Shin dan apa? Huruf jim satu makhraj dengan shin dan satu lagi apa? Abu Salim? Ya, ahsan ya, ingat-ingat huruf jim, shin dan ya satu makhraj. Yaitu di mana? Di wasatul lisan ma'a ma yuhazi bihi minal hanakil a'la. Tengah lidah menempel pada langit-langit atasnya. Ya. Nah, ingat-ingat. Ya, shin, jim dan ya. Kita baca contohnya. Di sini disebutkan sifatnya jahr. Jadi tidak boleh ada desis, ya. Napasnya tidak boleh mengalir, tapi tertahan. Kemudian syiddah dia. Napasnya suaranya juga tertahan. Terus istifal. Istifal itu apa maknanya? Sifat istifal Abu Nawfal. Sifat istifal maknanya apa? Istifal, istifal. Sifat istifal. Abu Hanifah, sifat istifal itu maknanya apa? Rendah. Apanya yang rendah? Iya, yang rendah apanya? Apanya yang rendah? Membacanya, membacanya rendah. Gimana maksudnya? Sebelahnya Abu Hanifah siapa? Apaan? Abu Zaki. Iya. Apa maknanya istifal itu? Tidak naiknya. Lebih tepatnya apa? Siapa yang tahu? Istifal itu? Abu Aisyah? Tidak terangkatnya pangkal lisan ke langit-langit atas. Coba dilihat di murajaah lagi. Istifal secara istilah berarti tidak naiknya suara ke langit-langit, ya. Betul, ya. Tapi apa yang menyebabkan naiknya suara ke langit-langit? Yaitu terangkatnya pangkal, pangkal lidah. Oleh karena itu istilah definisinya apa? Lawan dari istifal, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Jadi istifal lawannya pangkal lidah tidak terangkat ke langit-langit. Nah, jadi pahami ya sampai sini ya. Terus yang perlu kita pahami, huruf jim ini makhrajnya di mana? Lidah bagian tengah, menempel pada langit-langit atas. Sehingga lidah bagian tengah naik atau tidak? Lidah bagian tengah naik atau tidak? Naik, ya. Tapi pangkal lidah tidak naik. Jadi bedakan, ya. Yang namanya istifal itu pangkal lidahnya tidak naik. Jadi kalau digambarkan seperti ini, misalnya lidah, ya, tengahnya naik tapi pangkalnya turun, ya, seperti itu. Ini langit-langit atas, ya. Ya, ya, sya, seperti itu. Tapi pangkal lidah tetap turun, tetap mendatar. Gambarannya seperti itu. Kita baca. Dan dia punya sifat apa? Qalqalah, ya. Jajijubaj. Jajijubaj. Ya, sekali lagi qalqalah, ingat-ingat seperti yang kita sebutkan. Kalau jim ini arah pantulannya ke e, ya. Kemudian jangan dimatikan. Jangan ditambahkan hamzah. Jadi jangan dibaca baj, tapi baj. Ya, terbuka. Sekali lagi, jajijubaj. Tidak boleh ada desis jajiju. Yang seperti itu tidak tepat pengucapannya. Karena apa? Karena napasnya mengalir. Sedangkan huruf jim ini napasnya tertahan, ya. Sekali lagi. Jajijubaj. Jajijubaj. Fajaja. Fajaja. Bajasa. Bajasa. Lanjutkan. Waisha. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ba. Ba. Lanjutkan. Wafit. A. Ba. Ja. Ya. Ba. A. Ja. Nah. Terus. A. Ba. Ba. Ta. Ja. Ya. A. Ba. Ta. Ta. Ja. Nah. Diulang lagi. Abu Rifki. Ta. Ja. Ja. Ta. Desisnya kurang. Tanya. Ta. Ta. Ta. Ja. Ja. Ya. Ba. Ja. Ta. Coba. Di. Jangan sampai keluar desis ya. Ba. Ja. Ta. Ya. Jangan ja. Ya. Tapi ja. Tertahan. Napasnya tertahan. Coba diulang. Ba. Ja. Ta. Ba. Ja. Ja. Ta. Ya. Ta. Ja. A. Ya. A ja ja. Lanjutkan, Usalim. Ja sa sa. Dikeraskan suaranya. Ja sa sa. Ja sa sa. Ya. Ja ba ba. Ya. A ba ja. Ya. Ba a ja. Nah. Lanjutkan, a. Abu Hawa. Ta ba ta sa. Ta. A ba ta sa ja. Desisnya huruf ta. Ta. Keluarkan desisnya. Ta. Ta. A ba ta sa ja. A ba ta. A ba ta sa ja. Ya, terus. A ba ta sa ja. Nah, maksan. Berikutnya daris kelima, ya, kita masuk huruf ha, ya, huruf ha. Huruf ha makhrajnya di mana, Abu Nawfal? Huruf ha, bagian tengah, ahsan, wasatul hal, satu makhraj dengan apa? Ain, ya, dengan ain, ahsan. Kita baca, ya, jadi dia harus bersih pengucapannya, ya, nafasnya mengalir. Suaranya juga mengalir. Istifal tidak boleh tebal dan harus bersih suaranya. Kita baca ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Sekali lagi. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Nah, kemudian kita tasdid, ya. Kita syiddah, kita tasdid. Bah ha. Bah ha. Ya, napasnya tetap mengalir, ya. Bah ha. Bah ha. Bah ha. Bah ha. Kita baca bah ha. Bah ha. Ta ha. Bah ha. Lanjutkan, Abu Nawfal. Ya ha. Ya ha. Ya ha. Ya. Ha ya la. Ha la la. Ha, ha, ha. Ikan, parbai. Ha, ja, ja. Ba, ha, ha. Ha, ba, ta, ta. Ja, ta. Ta, ta, ta. Coba. Ha, ba, ta, ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang dari awal, Abu Khalid. Ba, ha. Ya. Ta, ha. Ya. Ya. Hati-hati jimnya, ya. Jimnya jangan sampai keluar nafas, ya. Nafasnya tertahan. Ya. Jangan ja, tapi ja ha. Nafas tertahan. Ja ha. Sekali lagi. Ja ha. Masih keluar desisnya. Ja ha. Masih keluar desis. Ditahan, ditahan. Ya-ha. Ya-ha. Ya-ha. Sekali lagi. Ya-ha. Masih ja gitu. Ya-ha. Ya. Ya-ha. Ja. Ya. Jangan ja ya. Jadi dari mana aslinya? Dari Purbalingga. Karena tanya. Tanya kalau orang Jawa itu kan biasa bilang jajan gitu ya. Ya. Enggak boleh kalau dalam bahasa Arab bilang jajan. Tapi bilangnya jajan. Ya, jajan. Bukan jajan ya, tapi jajan. Napasnya tertahan. Iya. Coba Abu Khalid. Jajijubaj. Jajijubaj. Oh, kan? Antum terasa enggak? Napasnya masih ngalir. Masih desis, iya. Nah, coba sekali lagi. Jajijubaj. Jajijubaj. Oh, kan? Masih ya. Ya. Nah, PR buat Abu Khalid, ya. Huruf jim masih PR ini, ya. Masih belum lulus, ya. Nanti di rumah diulang-ulang sampai ketemu. Oh, begini caranya. Intinya tidak boleh keluar desis. Ya, yarhamukallah. Ya. Coba sekali lagi diulang. Ha ja ja. Ha ja ja. Masih desis lo ya. Nanti diulang-ulang terus. Terus. Sampai mana tadi ya? Betul ya sampai situ ya. Terus. Ha ja. Ba ha ha. Oh, hajaba, hajaba. Sampai mana tadi bacanya? Terus, ya lanjutkan. Ya. Masih desis ya, jimnya. Terus. Iya. Ah, banyak juga, ba, hati-hati. Coba, ba. Ba. Babi bu bab. Babi bu bab. Jangan babi bu, jangan seperti itu, ya. Napasnya ditahan, ditahan. Jangan babi, tapi babi bu bab. Napas tertahan. Babi. Ba, ba. Bukan ba, tapi ba. Ba. Babi bu bab. Masih ya, masih. Nah, ini berarti PR ini ya. Nah, coba diulang. A ba ta ta ja ha. A ba ta ta ja ha. Nah, antum ba-nya sama jim-nya masih desis. Ya, PR ya. Nanti diulang-ulang lagi di rumah, dilingkari ya. Kalau seperti ini dilingkari. Jadi diingat-ingat nanti untuk merojaah di rumah. Huruf ba dan jimnya belum lulus, ya. Coba diulang Abu Unais. Ba ha. Ba ha. Ya. Ta ha. Ta desis. Ba keluarkan desisnya. Ta ha. Ya. Ya ha. Ya. Ha. Hajaba. Hajaba. Hajaba. Ya. Hajaba. Hajaba. Lanjutkan Abu Nabila. Hajaya. Hajaya. Hajaya. Ya. Ba ha ha. Ya. A ba ta ta ya ha. Ahsan. Ya. Kita lanjutkan darus berikutnya, darus ke-6, huruf ho, ya, huruf ho. Makhrajnya di mana? Abu Yahya, huruf ho. Huruf ho. Makhrajnya di mana? Di pangkal lisan. Yakin? Ho. Di pangkal lisan, satu makhraj dengan huruf apa? Kalau makrotnya di pangkal lisan, satu makrot dengan huruf apa? Satu makrot dengan huruf ain. Kalau hak, satu makrot dengan huruf apa? Hak tadi yang barusan kita baca, hak, satu makrot dengan huruf apa? Hamzah. Kalau hak, satu makrot dengan huruf apa? Hak. Ha. Nah, kalau yang tadi ha, kalau sekarang ha, satu makrot dengan huruf apa? Berarti perlu murojaah, ya, perlu murojaah. Abu Said, huruf ho makrotnya di mana? Huruf ho, adnal hal, ya, adnal hal. Satu makrot dengan huruf apa? Ghain, ahsan, ya. Kalau ha, satu makrot dengan huruf ha. Huruf ain, ya. Kalau ha, hamzah, ahsan, ya. Di murojaah diingat-ingat. Huruf ho, perhatikan sifatnya hamas, nafas mengalir. Rohwah, suara juga mengalir. Isti'la, nah, ini penting, isti'la, pangkal lidah ter, pangkal lidah ter, apa kalau isti'la ini, pangkal lidahnya ter, terangkat. Ya. Kemudian dia sifatnya infitah. Kita baca ha hi hu ba. Ha hi hu ba. Ya, ketika sukun juga tebal dia. Ba. Ya. Ha hi hu ba. Ha hi hu ba. Ya, perhatikan di sini ada catatan di bawah. Perhatian. Kekeliruan yang kerap terjadi pada pengucapan huruf-huruf isti'la seperti ho, of, ghain dan lain-lain yang berharokat fathah adalah dengan mengedepankan dua bibir sehingga seperti pengucapan vokal u. Nah, ini yang kurang tepat. Bibirnya maju, ho, ho. Tidak perlu seperti itu, ya. Karena tebalnya huruf, tebalnya suara huruf tersebut bukan karena majunya kedua bibir, tapi karena apa? Ter angkatnya pangkal lidah, ya, jadi bukan karena majunya bibir. Sehingga walaupun bibir nggak maju, asalkan pangkal lidah terangkat, maka bunyinya menjadi tebal. Ya, kita baca ho, ho. Jadi nggak perlu ho, ya, tapi biasa saja bibirnya ho, ho, ho, hi. Kalau doma baru maju hu, ya, karena memang doma. Ho, hi, hu, doh. Khafi ya, kita tasydid bakho bakho bakho bakho. Ya, kita baca taho taho jaho jaho. Lanjutkan Abu Yahya. Ya, ha, coba ha, jangan saya masuk hidung, ya. Suara keluarkan lewat mulut. Ha. Ha. Ha. Mulut kurang terbuka sedikit. Fathah. A. Coba. A. A. A. Suara jangan ditahan. A. A. Ha. A. Ho. Ho. Ha. Ho. Ha. Ho. Ya, terus. Ho. Ba. Ha. Ya. Ho. Ba. Ha. Ho. Ba. Ha. Ya. Ba. Ba. Desisnya kurang. Ba. Ya. A. Ba. Da. Da. Ya. Ha. O. Nah, maksan. Diulang dari awal, Abu Said. Da. O. Ya. O. Ada di jimnya, jangan sampai ada desis. Jim. Ya. Tidak boleh ada desis. Ya. Jaji jubaj. Jaji jaji jubaj. Masih ada desis sedikit. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Ya, masih ada desis sedikit. Jaji. Jangan jangan ja, tapi ya. Ya. Tertahan, nafas tertahan. Ya. Ya. Ya. Ya. Orang mana, Bu Said? Ya. Jangan-jangan ada turunan Turbaling kayak. Orang Padang asli kan? Coba sekali lagi. Ja, ja. Ya. Ya, jangan nafasnya jangan mengalir. Ya. Jangan sampai ada desis ja, ja, itu salah, ya. Ja, ji, ju, baj. Ja, ji, ju, baj. Baj. Baj. Ya. Lanjutkan. Ja, ho. Ja, ja, ho. Ya. Ba, ho. Ha, ho. Ha, ho. Ha, ho. Ha, ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ya, tengah tenggorokan. Ha, ho. Ya. Ho, ba. Ho, ba, ta. Tanya desis. Ta. Ho, ba, ta. Ho, ba, ba. Lanjutkan, Pak Abu Hanifah. Abu Hanifah. Ho, ba, ha. Yang keras. Ho, ba, a. Ya. Ya. Jadi jimnya ja ja. Jangan ada desis. Ja ha ho. Ja ha ho. Hasan. Kita lanjutkan berikutnya dari 7. Huruf dal. Huruf dal makhrajnya di mana? Abu Zaki. Tarful lisan. Menempel pada. Si paling bawah. Nempelnya ke bawah berarti. Kursi yang atas atau yang bawah? Kursi atas, ya. Kursi yang atas yang berbatasan langsung dengan pangkal gigi jari atas, ya. Nah. Coba, dia punya sifat qalqalah juga. Kemudian sifatnya jahar, nafas tertahan. Kemudian syiddah juga, suara juga tertahan. Ya, jadi ketika pengucapannya jangan sampai nafasnya mengalir. Kita contohkan, kita baca da di du bad. Da di du bad. Da di du bad. Da di du bad. Nah, jadi jangan sampai membacanya da di du bad. Salah, ya. Yang pertama kurang maju, kurang menempel, nempelnya kurang maju ke depan, terlalu ke belakang. Yang kedua muncul desis. Tidak boleh, ya. Sekali lagi kita baca yang benar. Da, coba tempelkan di tempatnya, di kursi yang berbatasan langsung dengan pangkal gigi seri atas. Letakkan ujung lidah, letakkan di situ. Ya, sudah ditempelkan. Nah, kemudian dilepas. Da. Da. Da. Da. Da. Ya. Da di du bad. Da di du bad. Sambil dirasakan, ditempelkan di tempatnya yang pas, ya. Kemudian nafasnya tidak boleh mengalir, ya. Kita baca contohnya. Ta da. Ta da. Ya. Ta da. Ta da. Ha da ba. Ha da ba. Lanjutkan Abu Zaki. Ha da sa. Sa sa. Makronya di mana sa? Sa ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri atas. Ha da sa. Sa sa. Ha da sa. Terus. Ha da. Ba. Kurang nempelnya, kurang maju. Da, da. A, da, ba. Bukan da, tapi kurang maju. Da. Da. Da. Kurang maju, nempelkannya. Ujung lidah, tempelkan di gigi gusi yang berbatasan langsung dengan pangkal gigi seri atas. Da. Kurang maju. Da. Kurang maju masih. Da. Da. Ya. Lidahnya dilenturkan. Jangan kaku, ya. Jangan kaku. Biarkan lemas lidahnya, tempelkan di gusi yang berbatasan langsung dengan pangkal gigi seri atas. Da. Tempelkan dulu, tempelkan. Da. Da. Da. Da. Masih kurang maju lagi. Da. Da, itu. Itu. A, da, ba. Nah, itu sudah benar, ya. Ingat-ingat tempatnya. Terus. Ja, ja, ja. Ja, da, da. Ja, da, da. Jimnya jangan sampai desis. Ja, da, da. Ja, da, da. Terus. Ba, ja, a. Ya. A, da, da. Masih kurang maju. A, ya. Da, da. Jangan da, tapi da. Ya. A, da, da. Masih kurang maju. A, da, da. Kurang maju masih, ya. Tadi sudah benar, sudah sempat benar tadi, ya. Ingat-ingat. Letaknya diingat-ingat. A, da, da. A, da, da. Masih kurang maju. A, da, da. Jangan da, tapi tempelkan dulu. Kalau masih belum bisa cepat bacanya, tempelkan dulu, ya. A, da, da. A, da, da. Oh, kurang maju, ya. Lagi. A, da, da. Oh, masih kurang, ya. Nanti diulang-ulang terus, ya. Nah. Tadi sudah sempat benar tadi yang awal tadi, ya. Terus lanjutkan. Ho, da, da. Ho, da, da. Masih belum, ya. Dalnya belum. Terus lanjutkan bawahnya. A, ba, da, da. Ya. Da, ha, ho, da. Ya, asam. Tapi tinggal dalnya. Dalnya masih perlu dibetulkan posisinya. Ya, diulang dari awal, Abu Isha. Ya. Nah. Ya, terus. Nah, lanjutkan, Abu Hafid. Ba, da, a. Ya. A, da, da. Ya. Ja, da, da. Ada titik apa itu? Ja, da, ho. Ya, titiknya di atas. Ya. Ho, da, da. Ya. A, ba, da, da. Ya. Ja, a, o, da. Ahsan. Diulang lagi. Abu Rifki. A, ya. Ha, ya, ba, ha, ya, ta. Ya. A, ya, ba. Nah, melanjutkan Bu Salim. Ya, da, da. Ba, da, a. Ya. A, da, da. Ya. Ho, da, da. Ho-nya kurang tebal. Ho. Ho. Ho, da, da. Ya. A, ba, ba, ba. Ya. A, ho, da. Ho. Ho. Ya, pangkal lidahnya kurang dinaikkan itu. Ho. Ya, ha, ho, da. Ya, ha, ho, da. Nah, maksan. Kita lanjutkan daris ke-8. Huruf zal. Ya, huruf zal makhrajnya di mana? Ujung lidah, torpul lisan menempel pada ujung gigi seri. Ujung gigi seri atas. Satu makhraj dengan huruf apa? Sa. Sa dan zo. Ya. Sa dan zo. Sifatnya perhatikan jahr. Napasnya jadi ter tertahan, nafasnya tertahan, tidak boleh ada desis. Ya, huruf dal perhatikan, tidak boleh ada desis. Nafasnya tertahan, tapi rokhoah dia, suaranya mengalir. Bedakan antara nafas dan suara. Suara tertahan huruf dal ini, tapi nafas suara mengalir, tapi nafas tertahan. Kemudian sifat lagi, sifatnya lagi istifal, ya. Jadi tipis dia, karena pangkal lidah mendatar, tidak diangkat. Kita baca contohnya za. Dan dia agak menyeret seperti pada huruf-huruf rokhwah lainnya. Sebelum diucapkan ada seretan sedikit. Za. Tidak boleh desis, ya. Tidak boleh desis, ya. Za. Za zi zu baz. Za zi zu baz. Masih ada desis. Siapa tadi? Enggak boleh desis, ya. Ya. Sekali lagi. Za zi zu baz. Za zi zu baz. Kita tasdid. Baza. Baza. Enggak boleh desis, ya. Baza. Baza. Contohnya dibaca da za dal sama zal, da za da za ta za ta za ta za ta za ja za ba ja za ba. Lanjutkan, saya mana tadi? Abu Hawa. Beda, ya, beda. Sa za sa sa sa ya za za za za. Maaf, suara mengalir, suaranya jangan ditahan. Sa ya za za sa ya za ya. Ujung lidah tempelkan pada ujung gigi seri atas, tempelkan dulu, tempelkan za ya. Kok jadi za za. Ya, faza, faza. Ya. Za. Coba za. Za. Za zi zu baz. Ya zi zu. Ya zi. Bukan ja, ja. Za, za. Ujung lidah. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas. Tempelkan dulu. Ya. Tengah lidah dan pangkal lidah mendatar, tidak dinaikkan. Za. Ya. Ya. Coba z. Za. Za. Za. Tapi jangan ada desis, ya. Tidak boleh ada desis. Za. Za. Jadi antum sambil dirasakan suaranya itu sumbernya di sini, ujung lidah sama ujung gigi seri atas ketika ditempelkan. Za. Getarannya di situ. Getaran suaranya timbulnya di situ. Za. Za zi zu baz. Ya zi zu baz. Baz za. Baz za. Masih campur, ya. Ya. Antum masuk makrotnya jim itu. Za zi zu baz. Ya zi. Ya zi. Masuk jim antum makrotnya. Ya zi. Ya zi zu baz. Bazza. Bazza. Bazza. Bazza. Masuk jim antum. Makanya masuk jim, ya. Jadi antum tengah lidahnya terangkat itu. Enggak boleh. Didatarkan. Mendatar, ya. Nah, ini PR juga buat Abu Hawa. PR, ya, huruf dal. Coba dibaca. Fa za. Coba dibaca. Ini. Dibaca saja za, ya. Ya, dilingkari huruf dalnya, dilingkari, ya, nanti diulang-ulang terus, ya, terus ya. Ya ba ja, ya. Bukan ya ba ja. Ja ba za. Ya ba za. Sekali lagi ya ba ja. Masih campur makrotnya. Jabaza. Jabaza. Lagi. Jabaza. Terus. Akhoza. Khonya kurang tebal. Akhoza. Akhoza. Kho. Akhoza. Kho. Kho. Akhoza. Za. Jabaha. Lagi. Diulang. Diulang. Ya. Bukan ja. Za. Jabaha. Sekali lagi. Jabaha. Ha. Jabaha. Ya, terus. Abadasa. Ya. Ya. Ha. Ha. Bukan ha, tapi ha. Kurang ke atas. Ha. Ya, masih masuk makotnya ha, ya haknya kurang ke atas. Ha, ya. Ha, ya ha ho. Ya ha. Kurang naik, kurang naik. Ya ha. Ya ha. Ya hak, haknya dikasih tanda catatan, ya haknya. Terus coba diulang lagi. Ya ha ho. Ya, ya ha ho. Ya, haknya masih PR terus. Ya, ya, ya. Lagi. Da, ya. Oh, bukan da, ja. Ja. Da, za. Da, za. Ya, jadi PR-nya hak sama zal. Ya, nah. Diulang lagi, coba Abu Naufal. Da, za. Yang keras. Da za. Diulang dari awal. Ya. Da za. Ta za. Ta za. Taknya kurang persis. Ta za. Ta za. Ta. Ta za. Taknya juga kurang persis. Ta. Ta. Ta. Ta za. Ta za. Terus. Ja za ba. Ja za ba. Ja za ba. Za. Za. Ja za ba. Ja za ba. Sininya tidak boleh persis, ya. Ja za ba. Ja za ba. Ya, terus. Za za. Ya. Ja za za. Nah, lanjutkan partai. A kho za. A kho za. Ya. Za ba ha. Naam. A ba ba ba. Ya. Ya ha kho. Ya. Za za. Nah, mahsan. Lanjutkan lagi dari awal, Abu Khalid. Ya, ya. Dalnya. Ya, ya. Dalnya kurang maju. Da, tempelkan dulu ujung lidah, ditempelkan di gusi. Da. Da. Da. Da di du bad. Da di du bad. Pantulannya mana? Bad. Ya. Da di du bad. Sekali lagi. Da di du. Ini yang dal ya, dal lo ya. Da di du bad. Da di du bad. Pantulannya mana? Bad. Bad. Bad. Bad. Pantulannya keluarkan aja. Bad. Bad. Ya. Terus baca aja, Pak. Saja. Saja. Dah apa, nanti diulang-ulang lagi. Jangan trauma tapi ya, Bu Khalid. Ya. Enggak boleh trauma, ya. Ayo. Ja ja ba. Ya, jam timnya ya masih PR ya, timnya PR. Terus. Ja ba ja. Lagi. Ja ba ja. Ya. Terus. A ho ja. Ya. Ya Nah, Abu Nes dari awal. Ja ja ta ja ta ja ja ja ba. Nah. Ta ja. Cukup, Abu Nabila. Ya, ba, kurang keras. Ya, ba, za. Ya, ba, za. Ya. A, ko, za. Ya. Ya, ba, ha. Ya. A, ba, ta, ta. Ya. Ya, ha, ko, za, za. Da, za. Da, za. Ah, masih ada desis. Hati-hati. Da, za. Za. Za. Za. Za. Ya. Coba za zi zu baz. Za zi zu baz. Nah, masih ada kesis ya. Za zi zu baz. Baz. Bukan mantul ya, bukan baz. Bukan, tapi baz ya. Za zi zu baz. Jangan dilepas ya, biar gak mantul. Jangan dilepas dulu. Biarkan menempel dulu. Za zi zu baz. Za zi zu baz. Ya, nah. Dari awal Abu Yahya. Za za. Ya. Ka za. Taknya kurang desis. Ka za. Ka za. Ya. Ka za. Ya. Ja za ba. Jimnya jangan sampai ada desis. Jim. Ja. Ja. Ya. Ja. Ja ja ja za ba. Ja ja ba. Ya, nanti dilatih lagi. Lanjutkan Abu Said berikutnya. Ja ja ja. Ya. Ko ba ja. Itu titiknya di mana? Titiknya dilihat. Nah, apa biasa dia? Lanjutkan Abu Zaki. Ya, ujung lidah ditempelkan dulu. Ya. Za. Ya. Za. Ya. Tapi tidak boleh desis. Ya. Za. Ya. Za. Ya. Za zi zu baz. Za zi zu baz. Belum ya? Per. Ya, untuk per. Terus. Fa za. Ja. Ya, dalnya masih ada PR. Terus ja ba za. Ja ba za. Ja ba za. Ja ba za. Masih belum ya dalnya. Terus a o ja. Ja ba ha. Bukan ja tapi za. Ja ja ba ha. ya. A ba sa sa ja ho ha ho ja, coba diulang. Ja ha ho ja ha ho ya. Ja ja. Ya, jadi zalnya ya, masih belum ketemu makrotnya. Ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri atas. Ada yang tanyakan sampai sini? Ya. Itu tadi. Ya. Kalau kita kesulitan, dibaca dulu temannya, yang satu makrot dengannya. Yang mudah, misalnya jim satu makrot dengan ya. Nah, ya. Sambil dirasakan makrotnya di mana? Kemudian diletakkan di situ posisinya. Ya, ja. Ya, ja. Perjalanannya. Tinggal sifat-sifatnya dipenuhi, tidak boleh desis ya. Misalnya. Kenapa? Diminimalisir, tertahan. Ya. Jadi kan disebutkan di sini ya, huruf sifat jahar itu tertahannya nafas. Bukan berarti enggak ada nafas sama sekali. Enggak mungkin kita bicara tanpa nafas, tapi tertahan. Tertahannya nafas. Gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.